setelah membaca Al-Fatihah sunnah membaca surat. Baik kita sebagai imam atau kita sholat sendirian untuk rokaat pertama dan rokaat kedua. Sedangkan bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya ketika sholat jahriyah, sholat jahriyah itu adalah sholat yang disunnahkan dikeraskan suaranya. Kalau sholat suriyah, sholat yang tidak disunnahkan dikeraskan suaranya. Jika di dalam sholat jahriyah dan dia mendengar suaranya imam, maka lebih baik dia hanya diam saja dan mendengarkan suara bacaan imam. Tapi kalau dia tidak mendengar, apapun sebabnya, misalnya karena kejauhan, karena kebisingan, karena dia itu seorang yang bisu, seorang yang tuli misalnya, maka disunnahkan baginya juga membaca surat pada rakaat pertama dan kedua, sama seperti imam. Sedangkan surat yang dibaca itu terbagi menjadi tiga, karena ada surat tiwal mufassal, ada ausat mufassal, dan ada gisor mufassal. Disunahkan untuk kita membaca gisor mufassal di dalam sholat maghrib saja. Tapi hebatnya kita baca surat gisor mufassal di semua sholat. Itu hebatnya kita. Itu namanya tahakkum. Kedengarannya sih seperti pujian, padahal itu sebuah ejekan. Nah, jadi sunnahnya bukan seperti itu. Sunnahnya itu kalau sholat maghrib gisor mufassal. Kenapa kok dikatakan gisor mufassal, ausat mufassal? Karena mufassal itu maksudnya surat-surat yang pendek, fasal-fasal gitu. Surat-surat pendek. Semuanya tiwal mufassal, ausat mufassal, gisor mufassal itu surat-surat pendek. Cuma kalau gisor mufassal itu yaitu dari waduha sampai akhir, sampai kulwallahat, sampai apa? Kulwadrabin nas, itu disunahkan bagi sholat hanya di dalam sholat maghrib saja. Tapi kalau untuk sholat duhur dan subuh, kalau ausat mufassal itu dari mana? Ausat mufassal itu tiwal mufassal itu dari surat hujurat kepada surat amma. Surat hujurat sampai surat amma itu disunnahkan di sholat subuh dan duhur. Subuh dan duhur itu disunnahkan untuk membaca surat panjang. Sedangkan ausat mufassal dari amma tasalun sampai wadduha itu sholat asar sama sholat isya. Nah, jadi sunnahnya seperti itu. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan. Mau baca Baqarah boleh, Al-Imran boleh, Al-Quran semuanya pun juga boleh. Yang penting, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kita melihat bagaimana para a'immah dahulu, imam-imam terdahulu, mereka itu lebih senang membaca Al-Quran itu justru dalam sholatnya. Sebagaimana Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr radhiyallahu anhu ardhah wa askanana wa yahu fasihal jinan ya Hanan ya Manan, semoga mereka yang ngebom kuburannya itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala dan diberikan sebuah teguran dan azab kepada mereka semuanya sehingga tidak terulang kepada makam-makam habaib yang lainnya. Ini beliau perawakan tubuhnya itu tidak besar, tinggi. Tapi amaliah beliau itu sangatlah besar dan sangatlah agung. Karena beliau itu dikenal dari semenjak beliau itu masih muda sampai beliau meninggal dunia. Setiap habis sholat isya sampai menjelang sholat subuh, itu beliau melaksanakan wiridnya. Wirid itu adalah sesuatu yang terulang, sesuatu yang dilakukan selalu. Apa wiridnya? Wiridnya itu sholat dua rakaat habis sholat isya sampai menjelang subuh. Tapi rakaat pertama dia menghatamkan Quran. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad sebanyak 90 ribu kali. Itu loh, rijal. Mereka itu orang-orang yang besar yang tahu dengan hakikat hidup ini untuk apa. Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka itu memaksakan diri? Tidak, mereka tidak memaksakan diri. Awalnya memaksakan diri. Tapi mereka menikmati. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan bagi mereka. Sehingga tidak. Sebagaimana kata Al-Habib Wahdat dalam syairnya. Lam yulfihim rahnul wita wal majja'i. Tidak menjadikan enak bagi mereka. Enaknya tidur di bantal yang empuk. Maupun berhubungan badan dengan istri yang cantik. Itu sama sekali tidak menjadikan mereka itu terlalaikan dan terabaikan. Nah, kenapa? Ada sesuatu yang lebih nikmat. Ada sesuatu yang lebih terasa menenangkan dan menyenangkan jiwa. Itu apa? Kedekatan kita kepada Allah SWT. Itu yang mereka rasakan. Sehingga banyak di antara para aulia dan solihin itu mengatakan demikian. Kalau orang-orang yang di dalam surga itu tahu dengan kenikmatan yang kami rasakan, pasti mereka itu akan iri kepada kita. Tahu kan? Kalau penghuni surga di sana tahu dengan kenikmatan yang dia rasakan, maka tentunya mereka itu akan iri dengan kenikmatan dirasakan itu. Tidak tanggung-tanggung, tidak dikatakan ahli dunia, tapi dikatakan penghuni surga kalau tahu dan kenikmatan yang dia rasakan. Jadi nikmatnya luar biasa. Itu nikmat yang hakiki. Tapi kalau nikmat-nikmat yang berkaitan dengan hawa nafsu itu kenikmatan-kenikmatan yang sangat rendah. Jadi sangat tidak layak untuk disebut saja enggak layak. Untuk disebut saja tidak layak. Ada nah, kenikmatan bersama Allah itu nikmat yang luar biasa itu. Oleh karenanya kita lihat banyak di antara mereka yang ketika sholat itu sampai cepat mau selesai. Kenapa? Kalau dia lambatkan melebihi dari biasa dia sholat, maka akan menyebabkannya mengeluarkan air sperma dari saking nikmatnya. Seperti siapa? Seperti Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Syed Muhammad Jamalulail. Itu beliau ketika baca Quran, maka dia itu asik baca Quran. Ditinggal, semuanya ditinggal. Dia gak peduli. Malam hari gak peduli. Makan gak peduli. Keluarga gak peduli. Dari saking nikmatnya baca Al-Quran. Sampai terkadang kalau dia itu baca Al-Quran itu, itu kan dia pakai imamah, gak pernah lepas. Karena dulu kan gak ada lampu. Jadi saking khusyuknya dia baca Quran itu sampai kebakar. Gak terasa. Nah, ketika dia baca Quran itu, sampai kadang-kadang itu ngiler. Dari saking asiknya itu. Sama muridnya itu diambil. Dibersihkan. Itu dirasakan lebih manis daripada madu. Nah, jadi sampai badannya pun, yang ada dalam anggotanya pun menikmatinya. Nah, itu mereka. Rijal. Sayyidina Faqih Mugaddam, beliau itu kalau sudah uzlah, menyendiri dan menyepi, itulah kesenangan beliau. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW senang untuk beruzlah. Dimana beliau itu kalau sudah beliau uzlah berangkat satu bulan lamanya, baru pulang ke rumah. Dia bawa makanan secukupnya, dia masak sendiri, makan sendiri. Ketika beliau itu berangkat ke tempat lembah dia itu beribadah, dia berpesan kepada anak-anaknya, jangan ikut aku ya, jangan ada yang ikut aku. Ada salah satu daripada anaknya yang bernama Habib Ahmad Syahid, jatuhnya bangsa Al-Jufri, bangsa Al-Bahar. Dia ikut. Ketika beliau ikut, tiba-tiba ketika sudah mulai masuk ke lembah, ayahnya itu baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu semua batu, semua pepohonan yang ada di lembah, semua ikut bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. sehingga pesannya beliau itu jangan ikut takut tapi gila karenanya, karena melihat segala sesuatu, karena memang Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa wa yusabbih, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini kecuali pasti bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma kita gak dengar. Kenapa gak dengar? Banyak maksiatnya. Nah, itu nikmat yang betul-betul nikmat. Tapi kalau kita kan tidak, ya khosata, alangkah rendahnya gitu. Keinginan kita itu hanya di dalam jodoh, perempuan, dalam makanan, buat apa? Cari sesuatu yang lebih. Bangun malam, kalau kita bangun dalam keadaan tidak bangun malam, sedih, nyesel kita. Karena kita gak bisa berdekatan pada Allah. Seperti menyesalnya orang yang sedang dimadu cinta. Harusnya seperti itu. Nah, itu kenikmatan bersama Allah. Kenapa? Kenikmatan bersama Allah, merasa dekat kepada Allah, itu tidak ada kenikmatan yang bisa menandinginya. Bayangkan semua kenikmatan yang ada di dalam dunia ini, semua kenikmatan itu milik Allah. Semua keamanan yang dirasakan oleh orang di dunia ini, semuanya itu milik Allah. Semua kekayaan yang ada di dunia ini, semuanya yang dimiliki oleh mereka, semua itu adalah milik Allah. Dan kita dekat kepada pemilik kita. Ada yang lebih daripada itu? Mau ditukar dengan sesuatu? Tidak bisa ditukar sesuatu. Itu yang kalian cari. Itu yang akan kalian dapatkan semuanya. Dan itu yang akan kalian perjuangkan semuanya. Jangan kamu katakan tidak bisa. Bisa. Gimana caranya? Berusaha dulu. Paksakan diri kamu. Dahulu, nanti kamu akan rasakan nikmatnya. Nah, jadi kalau sekarang, ya, namanya juga manusia yang dibalut dengan hawa nafsu, awal-awalnya itu berat. Nah, tapi jalankan. Perintahnya Nabi, jalankan. Disuruh baca surat yang panjang, baca. Paksakan. Pertama, lama banget, gitu. Apalagi ada nyamuknya, garu-garu, sebagainya, biarin. Baca awalnya itu. Dan usahakan di awal-awal itu, katanya Imam Ghazali, biarkan ada satu orang yang menjadikan sebuah pembantu untuk mujahadah kita. Misalnya, kalau kamu sholat, sholat, di situ ada Habib Zain atau Habib Umar bin Hafiz, kira-kira gimana? Wah, mau dikhusyuk-khusyukkan kan? Nah, biar kelihatan, masya Allah, gitu. Biarin, nggak apa-apa. Pertama kali awalnya begitu, itu kelas TK itu. Nah, nanti lama kemalamaan, yang kamu bayangkan itu bukan mereka yang kita takut atau malu kalau kita itu merasa sholat itu tidak benar, langsung Allah yang kita bayangkan. Itu magam ihsan namanya. Anta abdullah ka'annaka fa'in lam yakun tarahu fa'innahu. Harus tahu. Kamu gak bisa ngelihat, tapi Allah ngelihat. Gak malu? Siapa yang ngasih orang tua? Siapa yang ngasih makan kamu? Semuanya Allah, semuanya Allah. Nah, itu yang kamu cari. Itu cinta yang kamu cari. Bukan cinta pada manusia. Tahu rendah. Apalagi sampai dalam hati, apalagi sampai pernah mengatakan aku cinta kepada musuh hidup semati. Terlalu kecil. Aku cinta pada Allah sehidup semati. Tapi cinta kepada manusia itu sebatas yang Allah wajibkan. Itu aja. Jadi cinta pada manusia pun karena cinta kita pada Allah. Nah, jadi cinta yang paling besar kita untuk siapa? Allah. Lalu Nabi Muhammad. Baru yang lain-lainnya. Nah, itulah maksudnya. Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman fi qalbih. Ada tiga hal. Kalau dia rasakan itu, kalau terdapat dalam hatinya, maka dia akan merasakan kelazatan iman dalam hatinya. Ini yang orang enggak punya. Apa sih kelazatan iman? Tadi itu salat lazat, baca Quran lazat, mereka itu berbuat baik lazat, dipaksa untuk berbuat maksiat nggak mau. Nah, kenapa? Dia benci pada ini. Ini yang menyebabkan orang itu jauh. Ada orang di antara kalian itu yang mau, ketika ada temannya yang mengatakan masuk nyebur ke sumur, ada yang mau? Atau di situ ada paku yang menganga begitu? Nggak banyak sih, cuma 120 biji misalnya. Lalu kamu suruh loncat duduk di situ, gimana kira-kira? Mau nggak? Nggak mau kan? Atau misalnya teman kamu mengatakan, ayo kamu harusnya kalau kamu mau senang sungkurkan diri kamu dari atas roti yang kedua ke bawah. Tahu sungkurkan? Kepala di bawah. Nah, kira-kira gimana kepala kamu itu? Mau enggak? Nah, maksiat itu seperti itu. Dengan maksiat kamu itu jauh daripada Allah. Rugi. Baik, dengan maksiat kamu itu akan tambah lama mau sampainya. Kita mau menyingkat waktu kok tambah maksiat. Gara-gara siapa? Setan. Suruh nyimpen handphone, diam-diam bangun malam sampai tinggalkan tidur. Untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk orang yang enggak jelas. Enggak jelas sholatnya, enggak jelas imannya, enggak jelas tanggung jawabnya, enggak jelas semuanya hanya karena ditipu sama setan. Nah, orang semacam itu dikatakan ya khosata, alangkah rendahnya keinginannya itu, terlalu rendah. Nah, kita melakukan semua aktivitas kita itu tujuannya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itulah keinginan mereka itu. Dunia enggak usah dipikirkan. Dunia enggak usah dipikirkan. Kenapa? Mau kamu ngoyo, enggak mau ngoyo, sama saja. Kalau sudah hari ini dapat sekian, ya sekian. Apa kata Nabi SAW? Nafasa ruhul amin fi ra'i alla tamuta nafsun hatta tastakmila rizkahu wa tastawfi ajalah. Telah berbisik di telingaku Malaikat Jibril. Dia berkata bahwasanya manusia itu tidak akan mati kecuali sampai tuntas ajalnya yang ditentukan, sampai benar-benar habis rezekinya yang sudah ditentukan, nah baru dia mati. Ngapain kita mau maksakan diri sampai mau jilat-jilat kepada orang, merendahkan diri, ngapain? Rendahkan kepada Allah. Yang punya harta siapa? Yang punya kekayaan siapa? Allah. Paham semuanya Allah. Nah, dekatkan diri kepada Allah. Paham orang tua itu nomor berapa? Yang penting Allah, Rasulullah. Nah, caranya gimana? Laksanakan syariat. Nanti mau dekat kepada Allah, jangan bohong. Mau dekat kepada Allah, akhlak yang baik. Mau dekat kepada Allah, jangan ganggu orang lain. Mau dekat kepada Allah, jangan nyakiti orang. Emang gak enak? Dunia ini gak enak. Siapa bilang enak di dunia? Di dunia ini mujahadah yang ada. Dunia ini yang ada itu adalah berjuang. Melepaskan diri daripada apa? Daripada ikatan yang diikat oleh iblis dan hawa nafsu itu. Lepaskan diri kalian. Biarkan kalian untuk merdeka. Nah, tatkala kamu merdeka, kamu akan rasakan seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis ini. Apa itu? Tiga hal yang harus kamu perjuangkan. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintainya melebihi daripada yang lainnya. Kalau ditanya siapa yang kamu cintai? Allah. Paham? Siapa yang kamu cintai? Allah. Allah. Pertama siapa? Allah. Hidupku untuk siapa? Allah. Bukan hidupku untuk negara Indonesia. Hidupku untuk Allah. Paham? Sesuai dengan apa yang kita ikrarkan dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Paham? Lalu untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Aku akan bantu perjuangan untuk memperjuangkan Nabi Muhammad. Aku ingin menyambung lidah Nabi Muhammad. Aku karena cinta kepada Muhammad, aku akan memperagakan akhlaknya Nabi Muhammad. Aku akan sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jadi semuanya untuk Nabi Muhammad. Orang tua itu gampang. Suami gampang. Kalau kamu sudah seperti itu, kamu itu akan diburu-buru orang. Dari saking mereka itu berangan-angannya mendapatkan kamu. Di saat itulah kamu sudah tidak butuh mereka lagi. Kenapa? Kamu sudah merasakan nikmatnya iman di sini. Nikmatnya iman itu, kalau sudah dirasakan, kalah semua nikmat itu. Kalah, enggak ada nikmat yang lebih nikmat. Makanya kata Nabi SAW, kalau seumpama orang itu tahu dengan yang Allah berikan kepada mereka yang sholat di shaf pertama, pasti mereka akan berada di shaf pertama walaupun dalam keadaan berantem dulu rebutan yang depan. Orang berantem karena dunia banyak enggak? Banyak. Berantem karena perempuan banyak enggak? Berantem karena jabatan banyak enggak? Berantem karena taat sedikit. Kenapa? Enggak ada iman dalam hatinya. Sian deh. Itu setannya itu ketawa. Ini rebutan perempuan. Perempuan direbutin. Sorry ya, kita yang jadi rebutan perempuan. Harusnya seperti itu. Nah, kamu jadi seperti itu. Ngapain aku merebutkan laki-laki? Biar laki-laki ngerebut aku. Nah, gitu. Jadi kalau sudah dekat pada Allah, semuanya itu di tangan kalian. Paham? Semuanya di tangan kalian. Nah, caranya gimana? Berat. Enggak mudah. Makanya Nabi SAW itu berulang-ulang menyebutkan janjinya Allah terhadap rasa berat yang kalian rasakan. Beliau mengatakan, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ala wahiyya al-jannah. Ketahuilah. Hai manusia, hai sahabat, hai semuanya itu. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala sebagai balasannya untukmu itu sangat mahal harganya. Bukan 1 M, bukan 1 T, bukan 1 billion. Lebih semua, lebih dari itu semuanya. Sampai diulang 3 kali. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan sebagai balasan untukmu dengan ibadahmu itu sangat mahal harganya. Waliyah, sangat mahal. Alah, ketahuilah bahwasanya dimasukkan oleh Nabi SAW itu yang dijanjikan Allah Ta'ala itu adalah Al-Jannah, surga. Tahu surga? Yang kita lihat dari bermacam-macam kenikmatan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Kenapa Nabi SAW mengatakan mala ainun ro'at? Enggak ada pernah mata yang memandang, enggak pernah. Kalau kamu melihat ada suatu pemandangan yang begitu indah, ketahuilah surga itu lebih indah. Kalau kamu pernah mendengar suara yang begitu merdunya, ketahuilah bahwasanya di surga itu lebih merdu dari itu. Kalau kamu pernah merasakan suatu kenikmatan di dunia berkaitan dengan apapun, ketahuilah bahwasanya di dunia itu, di akhirat itu, di surga itu lebih daripada itu. Bahkan terlintas pun enggak pernah. Kita kan kadang-kadang kan terlintas kita berada di kursi di surga kita. Tiba-tiba kita ingat, oh situ ada anak dalwa tetangga kita di sini. Anak pengen ziarah, langsung ting ada di sampingnya. Ya kan? Ah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Lebih dari itu, surga. Lebih dari itu. Lalu kamu akan korbankan kehidupan yang nikmat itu dan kehidupan dunia yang sebentar dalam keadaan semuanya terbatas, dalam keadaan semuanya itu hina, dalam keadaan semuanya itu kekurangan. Apa yang enak di dunia? Enggak ada yang enak. Nah, tapi kalau kita mendapatkan 3 hal ini, kita akan merasakan nikmatnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya melebihi daripada yang lainnya. Allah dan orang tua, Allah. Rasulullah dan orang tua, Rasulullah. Anak berani, orang tua anak meninggal, asalkan Allah dan Rasulullah menerima anak, mencintai anak, anak rela. Dan Allah, Rasul ataupun tuku. Enggak, Allah Rasulullah lebih afdal dari tuku. Allah Rasulullah lebih afdal daripada dunia semuanya. Ah gitu. Ah kamu rasakan itu? Sudah kamu rasakan sampai dapat? Sudah kamu rasakan? Nah, selama masih belum, maka selama itu pula kamu itu tidak akan merasakan kenikmatan iman. Tapi kalau sudah merasakan yang semacam itu, itulah yang menyebabkan mereka, kenapa mereka itu enggak pernah istirahat? Kenapa mereka itu memasakkan diri sampai seakan-akan itu memasakkan diri, padahal mereka mau memasakkan diri. Sudah nikmat. Sama seperti nikmatnya kamu itu ketika ngeden kebelet. Nikmat kan? Nikmat enggak? Makan, nikmat enggak? Minum, lagi haus minum, nikmat enggak? Nah, mereka itu merasakan itu semua itu seperti itu. Bayangkan Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wardha. Beliau itu sholat. Begitu sholat, terbakar. Masjidnya itu terbakar. Semua orang teriak di sana. Galya sibta Rasulillah. Al-Harik, Al-Harik. Wahai cucu Nabi. Keluarlah, keluarlah. Rumahmu itu kebakaran. Keluar. Dia lagi sholat. Nggak dengar apa-apa. Nggak dengar apa-apa. Terus sampai api itu sudah mengelilinginya. Baru setelah salam dia kaget. Loh, kok asap banyak? Nah, kita kan enggak. Begitu dengan kebakaran, wow, biri-biri itu asap. Nah, itu. Itu Sayyidina Ali karamallah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Nah, itu beliau. Kenapa? Sudah merasakan kelezatan. Allah dan Rasulnya itu adalah yang utama. Sehingga lihat bagaimana beliau itu. Suatu waktu beliau sedang mengajar, ada budak perempuan beliau, warnanya hitam jelek mukanya. Dia bawa anaknya yang baru dilahirkan, masih merah. Tiba-tiba karena kesalahan, akhirnya air panas yang dibawanya itu tumpah kena anak bayi itu. Langsung seketika juga mati. Tapi lihat bagaimana. Dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Enggak peduli. Kayak mau mati anak, mau mati istri, enggak peduli. Yang penting Allah dan Rasulnya. Gitu. Apa yang dilakukan sama beliau? Dia merdekakan. Anti hurrun liwajillah. Jadi bukan dimarahi, bukan diazab, bukan disiksa, tapi justru dia itu kemudian dimerdekakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Nah itu. Setiap malam beliau secara bergantian selama sebulan pergi ke rumah-rumah janda-janda orang-orang miskin itu, taruh di depan rumahnya itu karung. Di situ ada uangnya, ada berasnya. Beliau juga kerja. Beliau juga jual beli apa? Konveksi baju. Nanti hasil jualnya itu dia belikan budak 1, 2, 3. 1 tahun dapat 1000 budak. Begitu malam lebaran, dia katakan, ya Allah, aku merdekakan semuanya untuk Allah Ta'ala. Gampang ya? Gampang gak? Mudah apa tidak? Kok mudah bagi dia, kok mudah? Karena apa? Cinta pada Allah dan Rasulnya. Memor kok cinta gimana sih? Apapun akan dikeluarkan, apapun akan dikorbankan. Nah, dia sudah cinta. Nah, beliau ini pernah suatu waktu sedang sholat di masjid, sholat duha. Jika sholat duha, dia sendirian di masjid, gak ada yang lainnya. Ada orang di sebelahnya sholat duha juga. Begitu dia keluar, balik lagi. Kamu gak kelihatan uang tadi sini? Gak, aku gak kelihatan uang. Kok sekarang gak ada, hilang? Padahal di masjid ini gak ada siapa-siapa kecuali kamu, berarti kamu yang ngambil. Dicaci maki dasar, ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal kamu itu ngambil barangku. Enggak, aku enggak pernah melihat. Enggak, kamu itu bohong. Dicaci maki habis, ambil orang semuanya datang. Akhirnya apa? Katanya Imam Ali, berapa uang yang hilang? 1000 dirham. Ayo ikut rumah. Dikasih 1000 dirham, kasihkan ini buat kamu. Bawa. Sambil menggerutu, masih marah sama kurang ajar, nah itu diganti uangnya, diganti bungkusnya apa. Sudah sampai ke rumahnya, enggak taunya langsung kelihatan bungkusnya masih di rumahnya. Malunya dia luar biasa. Aku sudah marahi Imam Ali depannya orang banyak, orang semua kumpul, enggak taunya uangnya enggak dibawa, ketinggalan di rumah. Akhirnya dengan malu dia itu datang, dicium tangannya, dicium dengkulnya sama orang itu, minta maaf. Dikembalikan uangnya. Apa kata Imam Ali? Nahnu gaumun la naruddu ma nu'ti. Kami ada satu gaum, kalau sudah memberikan sesuatu enggak diambil lagi. Ambil buat kamu. Aja, Pak. Kalau kita gimana? Rasain lo. Paham? Habis suka fitnah dan sebagainya. Udah, Bu. Mana duitnya? Kembali cepat. Ah, gitu. Dan sebagai gantinya, kamu telah mempermalukan aku. Kamu harus begini-begini. Nah, gitu. Tapi Imam Ali enggak. Suatu waktu beliau itu, kalau Imam Ali dan Abidin kalau jatuh kan dia tunduk bawah, sambil tasbihnya di atas beliau. Akhirnya ada satu orang yang iseng. Orang iseng itu namanya Setanul Inis. Jadi setan itu ada dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Setan manusia itu adalah banyak kriterianya, yang suka orang ganggu orang sholat, ganggu yang iseng, ya, yang mencegah orang berbuat baik, ya, itu setan, setan manusia namanya. Nah, kamu jangan jadi setan ya, kamu manusia bukan setan ya. Nah, jangan sampai kamu itu menjadi setannya manusia, tapi jadikan kamu itu adalah yang membantu saudara kamu untuk berbuat baik. Dia marahi Sayyidina Ali bin Abidin, dicaci maki habis, kamu itu begini, ngumpul semua orang di pasar, kan? Kalau ada kegaduhan kan langsung datang sana semua orang. Ada apa ini lo? Ngaku cucunya Imam, cucunya Rasulullah begini, sudah habis. Sudah, dia puas. Dia katakan begini. Semua yang kau sebutkan itu, yang kamu ketahui tentang yang jelek tentang aku ini, yang kamu tidak ketahui lebih banyak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku kalau benar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu kalau tidak benar. Itu jalan. Enggak membalas, enggak apa-apa, jalan. Kenapa? Karena Rasulullah Ta'ala mengatakan demikian. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bukan bilang salama gitu, bukan. Jadi kalau ada orang yang ganggu, ada orang iseng, diam aja. Enggak usah diambil hati, enggak usah dibalas. Anjing menggonggong, kafilah tetap biarin aja, enggak usah didengerin. Aku enggak bakal ikut masuk ke neraka bersama mereka. Aku mau ikut Rasulullah. Rasulullah diludahi senyum. Rasulullah dilempari dengan kotoran. Rasulullah itu sabar, tidak membalas. Rasulullah luka, Rasulullah tidak pernah berdoa. Berdoa sih enggak, gitu. Biarin, aku mau sama Rasulullah. Ah, gitu. Itu artinya idza khatabul jahilun qalu salam. Itu yang pertama. Allah dan Rasulnya lebih dicintai yang lebih daripada semuanya. Yang paling dicintai di dalam dunia maupun dimanapun, jawabannya adalah Allah dan Rasul. Jangan, tidak ada orang yang aku cintai melebihi daripada engkau, wahai suamiku, misalnya. Nah, itu terlalu rendah. Nah, nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Suami ngasih apa? Suami itu ngasih apa? Ngasih kenikmatan sedikit, pengayoman sedikit, keamanan sedikit, tapi Allah yang ngasih semuanya. Jadi semenjak kecil Allah selalu yang ngasih. Orang tua pun mengasihi kita karena Allah, semuanya Allah. Suami pun mau sama kita karena Allah. Nah, ya semuanya Allah. Terus yang kedua, antuhibbul mar'a la tuhibbu illa lillah. Kamu harus cinta pada semua. Yang namanya muslim semuanya kamu cintai. Ini saudaraku. Dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ada orang mencintainya kenapa? Dia kaya, dia cantik, dia pengaruh, dia punya jabatan. Jangan. Kita cinta pada semua orang. Nggak peduli siapa dia. Apakah dia itu syarifah, apakah dia itu masyaih, apakah dia itu ahwal, sama aja. Fem, kenapa? Mereka itu ada saudaraku. Ini kakandaku, ini adindaku. Bas. Nggak ada yang lainnya. Fem, tapi kenapa? Karena Allah. Ingatkan karena Allah. Kalau karena Allah itu enggak berkumpul karena dosa, enggak berpisah karena dosa. Nah, itu penyakit kalian tuh. Kalau perkumpulan kalian itu karena Allah dan Rasulnya, dan yang menggerakkan segala sesuatu karena Allah dan Rasulnya, kenapa kok sampai menolak ketika guru itu memerintahkan kamu itu pindah? Mana cinta kamu? Bagaimana kamu akan merasakan kenikmatan iman kalau seumpama kamu itu tidak merasakan yang demikian? Ada yang semacam itu? Ada. Dan mencintai saudaranya melebihi daripada mencintai dirinya. Dan menganggap semua orang itu ada saudaranya. Lihat bagaimana ceritanya. Sayyidina Ahmad Asy-Syahid Ibn Faqih Muqaddam, ketika beliau itu sedang melaksanakan umroh ke Makkah, ada satu orang yang datang meminta, kami ini talibul ilim, kami ini santri, kami sudah 3 hari tidak makan. Berikan daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kamu sedikit untuk membeli makanan. Karena dibilang talibul ilim, maka dia itu tergerak untuk memberikannya. Dikasih makanan, dikasih uang untuk membeli makanan yang cukup bagi mereka. Tapi dia ragu-ragu, ini benar gak sih? Ikuti. Ternyata benar, dia beli roti 10. Sesuai dengan jumlah yang disebutkan. Tapi herannya, setelah dia dapatkan roti itu, dia memojok, dimakan semuanya. Oh, kurang ajar nih. Aku ditipu. Mungkin gitu gitu kira-kira. Nah, ini bilang, begitu dimakan semuanya, tegur. Loh, kok kamu makan semuanya? Katanya kamu beli untuk saudara-saudara kamu. Kata dia, iya, Bib. Aku makan ini semua, karena kalau aku kenyang, mereka juga kenyang. Percaya? Nah, enggak percaya gitu. Jadi mulai malam ini gak usahlah makan semuanya. Cukup separuh kamar aja yang makan. Jadi yang lainnya cukup kenyang. Jadi gak habis-habiskan waktu. Bayangkan makan aja berapa menit. Kita punya guru pernah waktu di Mekah itu. Jadi makan tuh nasi ya. campur lauk-pauk, campur Coca-Cola, campur teh, campur roti, itu dicampur semua, dimakan sama dia, habis diaduk dimakan. Akhirnya kita, makan kayak gini sih menjijikan, ya daripada kamu kan sama aja kayak begitu, makan ini dulu, entar ini, banyak waktu yang dibuang, campur jadi satu, minum selesai. Nah, jadi makan, waktunya makan itu terlalu banyak gitu, kau ambil gitu. Lain lagi tidurnya 8 jam. Kalau umur 60 tahun 8 jam berapa tidurnya? 20 tahun. Dandannya aja 2 tahun. Itu lihat di detik.com, coba lihat. Waktunya wanita untuk berdandan kalau umurnya 60 tahun. Itu sebanyak 2 tahun lamanya hanya untuk berdandan. Nah, itu perempuan. Jadi 20 tahun untuk tidur, 2 tahun untuk dandan. Nah, coba. Kalau dandannya ini 2 tahun ini karena suami, maka dia dapat pahala dengan dandannya. Tapi kalau karena orang, berarti dia dapat murkanya Allah. Siap-siap aja. 2 tahun itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Terus, nah itu. Enggak percaya aku. Bawa aku ke tempat sana. Baik. Dibawa ke tempat pondokannya. Begitu ketemu sama mereka, ini loh saudaramu, dia tadi minta uang untuk beli roti buat kalian semuanya. Aku berikan uang untuk membeli roti. Tahu-tahu roti itu dimakan sendiri sama dia dengan alasan kalau dia itu kenyang, kalian juga kenyang. Oh benar Habib, kami sudah kenyang dengan kenyangnya dia. Gak percaya, gak bisa masuk akal itu katanya. Oh begini aja sahabat Habib, kalau antum gak percaya begini saja, tangannya mereka dijadikan satu. 10 orang itu tangannya jadi satu. Dia ambil jarum satu, tusuk satu orang. Begitu tusuk satu orang, semuanya berdarah. Baru Habib itu percaya. Coba lihat bagaimana ukhuwah itu. Nah itu ukhuwah yang betul-betul ukhuwah, yang cinta kepada saudaranya itu bukan karena apa-apa, karena Allah. Banyak di antara kita, contohnya banyak. Kenapa kamu cinta? Iya, sama-sama jamaahnya, sama-sama duraknya, sama-sama banjarnya, sama-sama itu nggak ada artinya itu. Itu karena dorongan setan itu. Jangan. Semuanya sama. Di depan Allah semuanya sama. Kita gak tahu mana yang lebih tinggi makamnya. Allah yang lebih tahu. Jadi cintai semuanya. Ini adalah kakandaku, ini adindaku, semuanya. Harus makan semua, harus senang semua, harus gitu. Jangan gara-gara makan berantem. Gara-gara hal yang sedikit berantem. Buat apa? Kita mau tertipu terus sama setan. Sampai kapan kita begitu? Ikut Nabi Muhammad SAW. Harus kita beda. Nah itu. An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kemudian yang ketiga, an yakraha an yauda ilal kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Dia itu tidak mau kembali lagi kepada kekafiran. Dia tidak mau lagi kembali kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu, seperti tidak maunya dia ketika didorong ke dalam api. Ada gubangan api. Kamu didorong ke dalam gubangan api itu, mau enggak? Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Panas, takut terbakar kan? Gak maunya kamu itu sampai berkorban kan? Sampai berkorban. Kalau perlu berantem. Kita akan bertahankan, jangan sampai kita jatuh ke situ. Kalau enggak, kita akan celaka, akan kebakar dan sebagainya, ya kan? Nah, kamu itu harus berusaha untuk tidak masuk ke dalam dosa lagi itu, seperti kamu tidak sukanya ketika mau didorong ke dalam api. Sebegitukah dorongan untuk kamu itu tidak melakukan maksiat atau tidak? Kalau tidak, berarti masih belum iman. Kalau sudah kita rasakan tiga hal itu, kita akan merasakan kelezatan iman dalam hati kita. Semoga kalian raih itu semuanya. Nah, oleh karenanya gimana caranya? Al-imanu yazidu bitto'ah wa yangkusu bil maksiat. Jadi terus genjot untuk melaksanakan taat, terus. Nah, jangan pedulikan, paksakan diri kamu untuk pertama kali. Kalau seumpama kemudian kamu itu tidak mampu misalnya, jangan dipaksakan. Nah, terus udah itu, kalau kamu mampu lagi, laksanakan terus, jadi semampunya gitu. Tapi yang pasti, kamu berbuat baik ataupun berbuat buruk, yang merasakan akibatnya itu bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Kalau tahu seperti itu, berarti kita harus berbuat untuk kita sendiri. Kenapa kamu baik? Ya untuk dia. Kenapa kamu tidak maksiat? Enggak, anak takut. Anak enggak mau. Nanti di kuburan pentung sama mereka enggak, anak enggak mau. Suruh caci maki orang enggak, anak enggak mau. Saya malah takut. Saya kenapa orang itu orang wali, orang itu disayang Allah, kita takut nanti kena tulaknya. Mau menghina dia, mau rendahkan dia, enggak berani. Anak banyak dosa. Nah, jadi semua itu Pak, karena kita sendiri. Bukan karena siapa-siapa, untuk mencari keselamatan diri sendiri. Itu namanya orang muslim. Siapa muslim itu kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Ketika Imam Ahmad Ar-Ramli meninggal dunia, dikuburkan oleh anaknya, di saat itulah kemudian anaknya memberi kesaksian kepada seluruh pelayat dengan mengatakan, demi Allah aku bersumpah, seingatku ayahku ini tidak pernah mengganggu orang dengan lisannya maupun tangannya. Nah, itu orang muslim. Nah, kalau kita bisa seperti itu, enggak pernah kita mukul orang, enggak pernah kita menyakitin orang. Nah, itu orang yang selamat itu seperti itu. Dan kita harus berjuang semuanya untuk seperti itu. Akhlak yang baik. Kalau orang mau berbuat, jangan ditiru. Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La takunu kal imma'a." Kamu jangan jadi seperti imma'a. Siapa imma'a ya Rasulullah? Alladzi qal in ahsana an-nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Itu mereka yang mengatakan begini loh. Kalau orang itu baik, kita juga baik. Kalau orang itu buruk, ya kita balas. Nah, itu orang imma'a namanya. Jangan. Tapi wattinu anfusakum, kuatkan hati kalian untuk melaksanakan apa? In ahsanan nas ahsantu wa ziyada. Wa in asau ahsantu. Ya, kalau semua mereka itu baik, kita harus lebih baik. Ada orang tawadhu, kita harus lebih tawadhu. Ada orang khair, kita harus lebih khair. Ada orang sempurna akhlaknya, kita harus lebih sempurna. Gitu. Paham? Nah, kalau mereka itu berbuat jelek kepada kita, jangan kita balas kejelekannya, tapi kita balas dengan kebaikan. Di dalam melaksanakan semacam itu, pertama kali tok beratnya, tapi habis itu kamu merasakan nikmat. Silakan coba. Pasti seperti itu yang terjadi. Jadikan sebuah tantangan dalam kehidupan. Dan kalau kamu bisa melaksanakan tiga hal itu dalam kehidupan kamu, pasti kamu itu menjadi orang yang terhormat, mulia, dicintai oleh sesama. Apa itu? Ittaqillaha summa kunta. Adbi sayyala hasanah tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin. Bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Laksanakan semua perintahnya, jauhi segala larangannya. Nah, itu bertakwa kepada Allah. Mulai sekarang, aku akan sholat lima waktu. Ditambah lagi, aku akan melaksanakan sunnah untuk mendekatkan diri padanya. Nah, gitu. Mulai sekarang, aku akan menjauh dari semua yang dilarang. Kenapa? Aku mempunyai keinginan orientasi kehidupanku itu satu. Yang paling besar. Nggak ada yang lainnya. Apa itu? Ingin mendapatkan ridhonya Allah. Bas. Nah, kalau sudah seperti itu, semuanya ridho manusia, semua akan kamu dapatkan. Nah, dari sekarang, jadikan dalam pikiranmu, ridho Allah, ridho Rasulullah, ridho Allah, ridho Rasulullah. Sudah, buang sekarang. Yang namanya jodoh itu buang. Ada mbok-mbok datang, jangan pedulikan. Afem? Nah, jadi mbok-mbok ini siapa yang mau dilihat? Oh, masuk kamar ini, oh, siapa-siapa tadi? Ah, nggak usah. Itu fuduli. Rasulullah matang jawab fuduli. Emang orang manusia itu sifatnya penasaran. Nah, makanya dari saking penasaran kamu itu, makanya kamu nunggu-nunggu kapan ya jodohku datang. Itu penasaran. Kesian dulu. Yang semacam itu kesian. Kenapa? Enggak percaya sama Allah. Allah yang punya. Ngapain kamu noleh-noleh pada orang? Minta sama Allah. Kamu enggak katakan aja pada dia, oh belum ya Allah ya. Ya belum. Oh ya udah aku terima. Kita aja sudah. Kok repot-repot mau bilang sama orang, mau ini. Enggak usah lah. Walaupun kita itu diperintahkan, datang gurunya panggil, nah, lalu dibilang oh enggak mau, kenapa? Aku tanya sama Allah belum kok gitu. Ya, yang gitu itu namanya. Itu salah. Kalau gurunya yang manggil itu berarti mungkin ada pintunya. Pintu Allah akan memberikan kenikmatan kepadanya berupa jodoh gitu. Nah, ngerti? Pasrah. Dengan pasrah yang sempurna, jangan ada pertentangan sama sekali. Jangan ada penentangan hati sama sekali. Ikuti, jalani aja. Jalani. Filsafat yang harusnya kalian tiru itu adalah filsafat air. Tahu air? Kemana saja ikut. Ke lubang yang kecil pun masuk. Didorong, ikut. Ditahan, ikut. Nah, jadi ikut. Kayak air. Orang kalau sifatnya kayak air, itu nikmat itu. Itu yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kalau ada orang yang berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Ada yang ngata-ngatain kamu, langsung pergi operasi, beli-beli, kasih. Ada yang mengatakan kamu, kamu datang sama dia, terima kasih ya, ambil tangannya, cium. Pertama kali berat, Setannya kurang ajar nih, begini-begini. Tapi habis itu nikmat, nikmat. Kenapa? Kamu di dunia bakal dipuji sama orang. Di dunia nikmat. Ini siapa? Ini anaknya fulan. Oh, Masya Allah, umat itu begini loh dulu. Almarhum itu begini-begini. Di dunia nikmat. Antum syuhada Allah ala nas. Mereka kalian itu adalah saksi Allah kepada manusia di muka bumi. Nah, jadi di dunia sudah dapatkan. Jadi cuma rasa beratnya itu di awal, tapi nikmatnya terus nggak ada habis-habisnya. Bahkan kita merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Nah, karena apa? Karena yang menggerakkan kita seperti itu siapa? Allah. Yang memberikan ilmunya siapa? Allah. Memberikan pendengaran kita siapa sehingga kita tahu? Allah, semuanya Allah. Jadi kalau kita dipuji, jangan merasa kita yang dipuji. Itu semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, balas dengan kebaikan. Ada orang marah-marah kamu, terima kasih kak, maaf ya, maaf. Cium tangannya, baiki dia. Senyum, jangan merengut, kemarin merengut gitu. Senyum. Paling indah itu melihat orang itu senyum, walaupun jelek mukanya. Kalau senyum itu jadi manis. Walaupun cantik orangnya, kok zolmu. Nah, jadi orang menggidik-gidik. Nah, gitu. Kayak senyum terus senyum. Jadi tebarkan yang namanya keamanan, yang namanya kesejahteraan, yang namanya kedamaian dengan cara senyum. Nah, makanya kalau mau kita mujahadah sekarang, bangun tidur senyum, mau tidur senyum, sendirian jangan senyum. Nah, karena takutnya, nah, dibilang orgil nih, bilang itu. Senyum, ketemu orang senyum. Banyak tiap ketemu orang senyum. Ini saudaraku, saudaraku, semua saudaraku. Biasakan, ini kakak, ini adik, ini kakak, ini adik, semua kakak. Nanti enggak? Nah, jadi bilang, semuanya yang lebih tua, kamu walaupun lebih tua sehari, kakak. Nah, ngerti enggak? Asalkan jangan kakak adikan, gitu loh. Kakak adikan jangan, itu dilarang oleh Allah Ta'ala dan termasuk yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau cinta itu enggak ada cinta pada perorangan, enggak ada semuanya. Paham, kamu muslimah, saudaraku. Siapapun kamu. Miskinkah, kayakah, cantikkah, jelekkah, pendekkah, tinggikah, hitamkah, putihkah, semuanya. Pokoknya muslim, saudaraku. Kalau kamu muslim, kita doakan supaya dapat hidayah. Nikmat. Itu betul nikmat. Jadi ajarannya Nabi Muhammad itu semuanya menyebar kedamaian. Enggak ada ajaran Nabi Muhammad itu teror, itu enggak ada. Itu semua itu fitnah semuanya. Yuriduna yudfi'u anurallahi biafwahihim wa yaballahu illa an yutimma nurahu. Mereka itu ingin dengan kata-kata mereka itu mau fitnah Islam itu agama teroris. Sampai Nabi Muhammad dijelekkan, digambarkan dan digambarkan dalam sebuah karikatur yang sangat jelek merupanya. Paham, apakah dengan mereka itu, dengan begitu mereka itu puas? Mereka puas, ya mungkin puas, tapi sebentar lagi lihat, dapat azab mereka. Allah enggak berkehendak mereka itu sampai melecehkan. Tapi lihat tuh, yang membuat film tentang jeleknya Nabi Muhammad SAW itu, akhirnya apa? Terbakar. Nah, itu kan apa? Mereka sendiri yang berbuat. Ada satu orang yang kemudian ngambil kertasnya Al-Quran, dibikin softtek. Apa yang terjadi? Dia kena kanker rahim. Langsung habis itu. Bulan itu juga. Apa yang terjadi? Dia kena tumor rahim itu. Jadi tumor kemaluan. Sampai kemaluan itu sampai besar sini. Siapa yang sampai cegah? Jangan lawan Allah. Jangan lawan Allah. Gitu ya. Jangan lawan Allah. Kalau kamu mau bahagia, kamu harus belajar jadi orang baik. Pengen bahagia? Jadi orang baik. Jaga tangan kamu. Jangan ganggu orang. Jaga lidah kamu, jangan nyakiti orang. Fem, jaga lintasan hati kamu, jangan mikirkan yang tidak baik tentang orang. Fem, jadi tebarkan dari diri kamu semuanya yang baik. Yang menandakan bahwasanya dalam hati kamu itu adalah baik. Karena apa? Dohir itu alamatul batin. Jadi seperti itu. Nah, jadi ingat ya, sunnah membaca surat kalau sholat subuh sama duhur tiwal mufassal, yaitu dari surat Hujurat sampai surat Amma. Kalau sholat Isya sama sholat Asar, sunnah untuk membaca Ausat Mufas Fasol dari sholat apa itu? Sholat Asar sama sholat Isya. Sedangkan Kalau sholat maghrib, maka disunahkan untuk baca kisor fasol dari ad-duha sampai akhir Al-Quran. Baca kita menaji sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Saya kemana kemarin? Walillahi. Itu. Daru ba'dihim. Haitsu yaqulu fi madhil ilmi wa zammul jahli. Walillahi. Bagi Allah. Daru ba'dihim. Daru itu adalah susu. Susu sebagian mereka. Di mana dia berkata di dalam memuji tentang ilmu dan mencela tentang kebodohan. Dari saking bagusnya, itu adalah sebuah kata-kata sungguh milik Allah yang menjadikan susunya yang dia minum itu sampai jadi orang cerdas dan hebat buat syair itu. Sungguh itu milik Allah itu. Nah, itu maksudnya. Walillahi darul ga'il. Darul ga'il itu adalah susu yang diminum itu sungguh milik Allah. Sampai dia itu bisa cerdas seperti itu. Bisa piawai membuat syair semacam itu. Gitu loh maksudnya. Apa yang dikatakannya? Mal ilmi fasluk haitsuma salakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Bersama ilmu kamu harus jalan. Paham? Sebagaimana jalannya ilmu itu. Karena ilmu itu adalah sebuah penuntun, sebuah konsep. Nah, kita itu harus berjalan sesuai dengan konsep ilmu kita itu. Ilmu mengatakan kita harus berakhlak yang baik, akhlak yang baik. Ilmu mengatakan kita tidak boleh bohong, jangan bohong. Ilmu mengatakan kita harus cinta kepada sesama, harus cinta, jangan ada benci. Ilmu mengatakan kita harus menahan yang namanya amarah, yang namanya kebencian, yang namanya ingin iseng, yang namanya semua diperintahkan untuk dicegah. Cegah. Nah, itu artinya mal ilmi fasluk haitsu salakal ilmu. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Dengan ilmu kamu bisa membuka semuanya. Kok bisa ya? Ustaz itu bicara masalah nahu panjang lebar. Bicara masalah tasawuf panjang lebar. Ya karena dia itu paham ilmu. Dengan ilmu itu dia itu bisa membuka, menyingkap rahasia-rahasia. Berkatnya apa? Ilmu. Makanya kan kita heran, kok bisa ya tukang kayu itu bisa bikin kusen kayak begini ya? Begitu tukang kusen ketemu sama kita ngajar, dia juga heran, kok bisa Ustaz itu ngomong gak berhenti dia? Nah, jadi masing-masing itu merasa takjub dengan bidangnya masing-masing. Dan gak mungkin satu orang itu bisa, dia seorang Ustaz, seorang pejabat juga, seorang tukang kayu juga, seorang kuli juga, gak mungkin. Kenapa? Orang itu masing-masing dengan kepintarannya sendiri-sendiri. Kalau pilih ilmu ya sudah, kamu jadi orang alim. Kalau kamu ilmunya itu ilmu tentang pertanian, jadilah petani. Kalau ilmu itu berkait dengan kayu, tukang kayu. Bangunan, tukang bangunan. Gitu. Jadi kalau seumpama datang ingin konsultasi pada ustadz, mau konsultasi masalah apa? Masalah rias wajah ustadz. Ya, salah itu namanya. Hem, tanya sama Ustaz Fauzi ya. Hem, kan bagus kan cara dandannya. Hem, jangan Ustaz, anak pengen deh belajar. Belajar apa? Caranya pakai jilbab yang simpel gimana sih? Ya. Kalau inti tanya kepada Ustaz gimana cara pakainya imamah, bisa. Nah, tapi gua tanya gimana cara pakai jilbab, harus gini-gininya. Ya, Ustaz gak paham. Tanya sama orangnya. Gitu loh Ustaznya. Gimana sih caranya supaya ngecilkan perut? Ah, tanya orangnya. Nah, tapi kalau semua tanya bagaimana caranya, misalnya apa membagikan harta waris, ah, tanya Ustaz. Nah, bidangnya atau tanya masalah hukum, ya tanya, mungkin kok saya bisa jawab. Nah, jadi semuanya itu harus tanyakan kepada ahlinya, gitu loh. Nah, tanya masalah bangunan sama Ustaz, ya salah. Nah, tanya masalah kayu. Ustaz, kayu sekarang berapa satu kubiknya? Ya Ustaz gak paham gitu loh. Nah, tapi kalau tanya misalnya apa, antum ngajar di Pondok Putri itu yang streaming itu berapa kali dalam satu minggu? Ustaz bisa jawab berapa? 4 kali. Nah gitu. Kadang 4 kali, kadang 3 kali, tergantung Jumatnya gitu. Nah, FM itu saya bisa jawab karena apa bidangnya. Nah, tapi kalau bukan bidang Ustaz, antum kalau seritan itu kutunya berapa yang didapat? Kalau yang semacam itu jangan tanya pada Ustaz, tanya sama anak santriwati. Karena memang ahlinya mereka itu, gitu loh. Terkait dengan perkutuan, terkait dengan perkudisan. Nah, itu tanya sama anak pondok gitu. Ya kan? Ahlinya. Ahlinya apa tidak? Yang tawadu gitu loh. Nah, jadi seperti itu, semuanya itu ada bidang-bidangnya. Terus fafihi jila'un lil qulubi minal ama wa aunun 'ala ad-dini alladhi amruhu khutima. Dengan ilmu hati itu akan bersinar. Fahim? Jila injala itu jadi apa? Jadi terang. Ba'da dulum, setelah gelap. Bersinar setelah apa? Setelah buta. Wa aunun 'ala ad-dini alladhi amruhu khutima. Fahim? Dan membantu kepada agama seseorang yang urusannya itu sudah ditentukan. Kenapa sih orang itu marah-marah? Kenapa sih orang itu berantem? Kenapa sih orang itu rebutan? Kenapa sih orang itu gak bisa menahan diri? Kenapa sih orang itu gampang sekali berdosa? Karena gak punya ilmu. Fem, kalau dia tahu ilmunya gak bakal dia seperti itu. Fem, kalau seumpama orang itu tahu ilmunya gak bakal seperti itu. Nabi Muhammad tadi sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya yang namanya rezeki bisa berkurang, bisa bertambah di dalam pengetahuan Allah? Enggak. Oleh karenanya ada seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Dia bertemu dengan seorang anak muda lagi murung. Kan kelihatan orang murung, jangan lihatkan, biarkan kita itu kelihatan senang. Sesegap itu banyak uangnya, alhamdulillah. Sesegap itu lagi senang. Biar daripada lagi murung dikasihani orang, asal enggak mau dikasihani orang. Kenapa dikasihani orang? Biarkan itu dikasihani Allah, dirahmati Allah. Kalau orang itu cuma bisa kasihan-kasihan dia, cuma gitu toh. Ngapain kita mau cuma dengan mau kasihan dia gitu? Enggak, kita mau dikasihani Allah. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan wala turi lil adiqatu dzullan fa inna syamatatal ada bala'u. Jangan kau tampakkan sedikit pun tentang aib kamu. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu kalau tahu tentang aib kamu itu merupakan sebuah bala daripada musuh. Nanti kamu akan dijadikan sebuah senjata untuk berbalik kepada kamu. Jangan mau. Jangan ditampakkan. Kalau kamu banyak kutunya, jangan ditampakkan. Ya. Banyak telur kutunya, jangan ditampakkan. Kamu ketiaknya bau, jangan ditampakkan. Makanya kalau semua mau dampingin kayak gini-gini nih, pas apa lagi kumpul, jangan lupa pakai penghilang bau. Gitu loh. Karena apa? Nanti kalau ditanya sama orang, paham tentang kamu, oh jangan, kenapa? Keteknya bau, kan gak enak. Mau dibilang gitu? Hanya gak jadi. Keteknya bau ya? Iya, gak jadi deh. Gak jadi. Walaupun semuanya tentukan adalah Allah. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. An-nadhafatu minal iman. Ini perempuannya harusnya menjadi hiasan. Pengen pakai jilbab aja, gak keruan. Bulatnya. Rapinya itu nggak ada gitu, pakai cadar depannya sininya kotor-kotor di mulutnya ya, pakai ada petaknya gitu, pakai baju nggak rapi ya, pakai baju itu rapi, yang rapi itu gimana? Yang rapi itu menurut Nabi Muhammad gitu loh, apa itu yang gombrong, jangan yang ketat jangan duduk depan, yang ketat belakang, jadi nggak seharusnya pakai ketat, itu yang nggak dicinta oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau mau cinta Allah Ta'ala, pakai yang gombrong. Pakaian yang gombrong. Kalau sama kamu depan suami kamu telanjang pun enggak apa-apa gitu. Tapi kalau di depan orang, apalagi gurunya, hormati dia. Pakai yang gombrong ya. Itu sebagai pakaian rapi, harum. Nah, jangan gombrong sudah hitam-hitam bagus sudah. Tapi bau, bau apa? Bau kutu busuk ya. Nah, jangan yang bersih. Karena apa? Ilmu itu harus bersih, resik. Jadi wala faris enggak masalah, mau tanya sama ustaz. Tuh, ada saksinya. Pernah dia itu mencium dari ustaz yang enggak bagus. yang bau pernah tuh. Padahal istri ustazah itu istri ustaz, tidur setiap hari sama ustaz sebagainya, tapi ustaz nggak mau menampakkan. Nah, karena itu suatu aib. Nah, kalau itu laki-laki, apalagi kalian perempuan, lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW itu lebih malu daripada seorang wanita yang dipingit. Pernah dengar wanita pingit? Dulu perawan dipingit itu dulu. Sekarang nggak ada perawan pingit. Semuanya mau keluar semuanya. Pernah perawan-perawan sekarang itu kesenangnya itu jalan-jalan di mall. Nah, ngapain cuci mata? Mana ada cuci mata? Nah, masa sekarang juga ngapain cuci mata? Pakai apa cuci matanya? Dulu saya pertama dengar kata-kata cuci mata itu, cuci mata di mana, di salon apa di mana gitu. Nah, saya pikir itu memang matanya cuci gitu. Nah, tentunya cuci mata itu jalan-jalan, nyegarkan mata itu cuci mata. Bukan cuci mata, itu ngotorin mata itu namanya. Nah, kalau seperti itu ngotorin mata. Jadi buremnya matanya itu karena banyak maksiat gitu. Nah, kalau mau cuci mata itu lihat Quran. Cuci mata itu lihat orang soleh. Cuci mata itu lihat orang tua. Cuci mata itu lihat guru. Cuci mata itu lihat Ka'bah, umroh sana. Itu cuci mata itu namanya. Cuci mata di mall. Dilihat orang Cina, orang kafir ya. Yang enggak pernah sholat dan sebagainya. Itu pengaruhnya besar. Itu bukan cuci mata, itu namanya mengotori mata. Jadi jangan kita itu tertipu dengan kehidupan mereka. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sian dah loh. Kalau enggak ngerti jangan sok tahu. Emang enak. Hah? Enak dah. Ya udah diam aja deh. Nah, jadi jangan kamu tertipu dengan kehidupan mereka itu. Mobilnya mewah, bangunan mewah, mall yang indah, mahal-mahal semua. Ah, jangan tertipu sama kehidupan itu. Enggak. Mataun gol itu kesenangan sebentar itu. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka itu di jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sejelek-jelek tempat yang mereka akan tempati. Nauzubil billah. Hari ini nikmat. Tempat yang paling kamu merasa senang, merasa nikmat, merasa indah, merasa bahagia seumur hidupmu itu di mana? Di pondok. Nanti kalau sudah jadi nenek-nenek tua, emang nenek ada yang enggak tua ya? Nah, kalau sudah nenek tua itu, nah, kamu lihat nanti, kamu akan rasakan, kamu evaluasi, kapan ya hidupku yang paling indah. Nanti kamu akan rasakan ternyata waktu di pondok. Bangun malam sama-sama, sinau sama-sama, muroja'ah mutola'ah sama-sama, kita masuk kamar mandi, kita saling menghargai, kita padakan. Nikmat kebersamaan. Makan seadanya tapi sama-sama nikmat, luar biasa. Ya kan? Nah, itu loh, itu nikmat yang kamu enggak dapatkan. Gunain, rasakan, resapi. Sebelum nanti datang suatu hari, kamu akan menyesal nanti. Dan setiap anak yang di pondoknya sebentar, dia akan menyesal. Tapi yang lama, dia tidak akan menyesal. Dan dia akan mensyukuri. Kenapa? Kehidupannya itu menjadi sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan, membahagiakan. Karena apa? Karena ditunjang dengan ilmu. Itu maksudnya ilmu tadi itu. Mana tadi sudah? Terus. Fa inni ra'aitul jahla yuzri bi alihi wa dzal ilmi fil aqwami yarfa'uhul ilmu. Aku melihat yang namanya kebodohan itu merendahkan orang-orang yang bersifatkan dengan kebodohan itu. Dan ilmu ini di dalam golongan orang yang punya ilmu, yarfa'uhul ilmu, terangkat namanya. Dan cukup sebagai bukti akan kemuliaan ilmu dan sebagai bukti akan kerendahan dan kehinaan kebodohan. Kalau kamu dikatakan orang bodoh, hei bodoh, marah gak? Senang gak? Dasar bodoh. Rasain. Dasar bodoh kamu. Enak gak? Dasar orang alim kamu. Senang gak? Hei orang alim, sini orang alim. Senang gak? Wah, aku dibilang orang alim. Padahal aku belajarnya sebentar loh. Dibilang orang alim. Oh, senang, bangga. Ya kan? Nah, cukup suatu bukti. Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang bodoh? begini nggak bisa, gini nggak bisa, ya si anda. Emang, jadi jangan tanggung-tanggung, mau melakukan sesuatu jatuh tanggung. Jadi orang alim yang sempurna, anak harus bisa mengarang kitab, harus bisa pidato, harus bisa mengajar, dan harus bisa mendidik sebagai seorang murabbi. Nah, gitu. Nah, jadi kamu harus punya sifat seperti itu. Enggak, anak harus bisa dandan yang cantik, harus bisa nanti duduk wadahnya pangling, harus bisa nanti bikin anak banyak, ya. Kucing yang di sini loh, pinter itu berapa itu anaknya itu? Kucing tuh yang warna kuning tuh, yang suka kencing sembarangan tuh. Nah itu kok, banyak itu anaknya. Apa bedanya kamu sama dia? Nah, kalau beda ya jangan seperti itu. Kalau beda anak gak mau keluar dari pondok ini kecuali setelah anda dapat ridhonya Allah. Apa bisa ketahui orang itu sudah dapat ridho Allah? Bisa. Gimana? Dari ucapannya, dari tindakannya. Pem, dilihat wajah itu senang. Kalau kamu sudah dilihat wajah itu senang, tentram hati, nikmat melihatnya, semua orang senang melihatnya. Enggak orang ini, enggak orang itu, semua senang. Ah, itu berarti tanda ridho Allah itu. Nah, karena ridho Allah itu berkaitan dengan taat. Ini orang yang ahli taat, ahli sholat. Ngomongnya kasar. Pem, ngomongnya selalu menyakitkan. Tindakannya selalu menzalimi orang. Sombongnya minta ampun. Yang kayak begitu gak bakal disayang sama Allah. Tapi yang ada itu murkanya Allah. Berjuang untuk menjadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Gimana caranya? Laksanakan. Biarkan ilmu itu di depan. Apa katanya ilmu? Laksanakan. Katanya ilmu kamu begini-begini harus ikut. Gitu. Nanti akan tampak kemuliaan daripada ilmu dalam diri kamu. Terus yuhaddu yu'addu saghiral qaumi wa huwa kabiruhum wa yanquzu minhu fahimul qaul wal hukmu. Fahim? Seorang yang kecil tapi dia punya ilmu, jadi mulia karena ilmunya itu, jadi orang besar, bahkan paling besar. Lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu waktu jadi imamnya Masjid Nabawi, umurnya masih 9 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Jadi imam. Mamunya siapa? Siapa Bakar Siddiq, Siapa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Sampai suatu waktu pernah lagi sholat itu terbuka auratnya. Sampai jamaah perempuan mengatakan, hei, laki-laki, teman-teman Nabi, Fem, hendaknya kalian itu tahu diri. Imam kalian itu terbuka tuh auratnya, katanya. Belikan baju yang layak untuknya. Fem, jadi sampai seperti itu gitu loh. Namanya juga anak kecil. Jadi kadang-kadang gerakannya itu gak sengaja terbuka gitu. Nah, tapi dia sudah jadi imam. Imam Syafi'i itu umur 15 tahun sudah jadi mufti. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 11 tahun sudah hafal Muwatta. Umur 15 tahun gurunya sendiri mengatakan, ha, God ana laka an tufti ya Syafi'i. Kamu sudah datang waktunya, tiba waktunya untuk berfatwa ya Syafi'i. Tuh. Ini orang yang berhasil namanya. Nah, bukan seperti sekarang. Umur 11 tahun sudah haid, 15 tahun kawin, 16 tahun punya anak. Ya. Itu bukan keberhasilan, tahu? Fem, itu kucing yang kuning itu. Fem, itu umur 2 tahun sudah kawin. Anak pertama 3. Anak kedua itu berapa itu? Enggak tahu. Nah. Kalian tahu semuanya itu. Apa bedanya kamu sama kucing kalau seperti itu? Nah, keberhasilan bukan di situ. Keberhasilan itu siapa di antara kita itu yang paling bisa tawadu, paling bisa merasa paling rendah. Siapa paling rendah di pondok? Anak. Nah, itu yang berhasil. Nah, siapa yang paling berhak untuk didoakan? Anak. Nah, jangan lo, anak lo yang pertama kalinya. Anak lo yang ya, itu setan itu, iblis itu. Jangan biasa bilang anak-anak. Siapa ente? Saya yang paling bilang anak-anak. Semua dari Allah. Kita mengajar, enak ajarnya Allah yang berikan semuanya. Apa yang kita bisa? Energi yang kita punya pun untuk berbicara ada suaranya juga Allah yang ngasih. Atas dasar apa itu mau banggakan diri inti? Nggak ada. Nah, itu harusnya seperti itu. Kok bisa seperti itu? Ilmu yang mengajar kita seperti itu. Itu nikmatnya ilmu. Terus, fayu rojain. Fimri'in syaba ra'suhu. Terus wa'afta wa'afna syaban wahuwa musta'jimun fadmu. Fa ayyu roja'in, harapan apa fi mri'in di dalam seseorang yang ketika rambutnya itu sudah beruban, syabar asru, rambutnya itu sudah beruban, wa afna syababan, dia telah menghabiskan waktu mudanya, wa huwa musta'jimun fadmu, dia dalam keadaan musta'jim fadmu, yaruhu wa yagdud dahru sahiba badnihi tarakama fi ahsyabihi syahmu wal lahmu, yang dihabiskan yaruhu wa yagdu, telah pergi waktunya, siang hari, pagi hari, malam hari, sahiba badnihi, terus nemeni perutnya, terus yang dipikiri cuma perutnya. Habis ini makan apa ya? Habis ini makan apa? Makan malam, Ustaz. Besok pagi makan pagi. Siangnya makan siang. Habis itu tidur. Ya. Terus saya dipikirin itu saja. Sahib abad nih, temannya perutnya. Kenapa dibilang temannya perutnya? Karena dia itu sudah merancang segalanya. Nanti kita ini ngumpul ya, kita kumpulin duit, nah kita urunan beli ini makan. Nah, besok giliran kamu makan lagi. Terus jadi rencananya itu makan, makan, minum, makan, tidur, minum, makan, tidur. Nah, ini. Idza su'ilal mahrumu an hali amrihi badat ruhadha'ul ifi wajhihi tasmu. Jika orang yang seperti itu yang dikatakan mahrum an hali amrihi, bagaimana urusanmu? Badat, maka tampak bekas-bekas kecapean di dalam wajahnya itu tampak. Yang ada itu penyesalan. Kamu itu ya yang suka majelis dulu, orang semua lagi mutola'ah, ini majelis. Orang semuanya diam mendengarkan, ini majelisnya Rasulullah ini. Semuanya diam. Kemudian orang ini ngobrol. Di masjid musola ngobrol, padahal dikatakan orang yang ngobrol di majelis taklim itu biasanya yang pendek umurnya. Nah silahkan iseng, tapi yang iseng itu bakal pendek umurnya. Silahkan, jangan menyesal, jangan menyesal. Kan bagus pendek umurnya, biar gak ada yang iseng lagi gitu. Ya, mau gitu tak? Nah, na'udzubillah, jangan, itu ilmu yang mengatakan. Awas, ilmu itu yang mengatakan. Orang yang suka iseng di majelis, tidur di majelis, bicara di majelis, itu adalah orang yang mahrum. Tahu mahrum? Memang sengaja ditidurkan. Kenapa? Allah gak berkehendak orang ini jadi orang yang baik. Nah, takutnya seperti itu, na'udzubillah. Jangan sampai, lawan. Jangan mau tidur. Enggak, anak gak mau tidur, anak mau belajar. Anak perlu konsep yang banyak. Nah, kalau semua ngantuk, anu gak kuat, ambil bulu hidungnya, tarik satu. Jangan gitu. Jadi lawan, gak mau. Jangan mau kamu itu merendahkan diri kepada nafsu dan setan. Jangan mau, ya. Jangan mau ngalah. Kalau kamu tanya, kamu yang suka majelisan dulu ya, kamu yang suka ngomong ya, apa hasilnya? Apa hasilnya? Nanti kamu bakal tahu. Dulu tuh orang yang rajin dia di musala terus. Yang taklim terus, kerjanya nulis saja. Kalau belajar pertama kali yang datang dia. Kalau makan terakhir kali yang datang dia. Lihat bagaimana sekarang. Dia jadi orang terkenal. Dia jadi ngajar di mana-mana, dipanggil di mana-mana. Tuh, itu bedanya. Nanti bakal tahu. Kalau sudah putih ubannya baru tahu nanti. Kamu pilih yang mana? Orang kedua apa pertama? Kedua, semoga kalian menjadi orang kedua semuanya. Fal absar ainaka agbaha mandaran minasyakhsi la ilma ladaihi wala hilmah. Apakah mata kamu pernah melihat orang yang lebih rendah daripada orang yang enggak punya ilmu, enggak punya kesabaran? Orang enggak punya ilmu, enggak punya kesabaran. Orang enggak punya ilmu jadi apa sih? Jadi berandalan, enggak punya ilmu. Jadi orang yang tidur di jalanan, enggak punya ilmu. Karenanya, orang punya ilmu enggak bakal begitu. Enggak punya ilmu, berantem di jalan, minum-minuman, main perempuan, sebagainya. Enggak punya ilmu. Lihat tuh. Atau enggak punya kesabaran. Enggak punya ilmu itu, enggak punya kesabaran. Lihat orang lagi marah. Tahu orang lagi marah? Rambutnya berdiri-berdiri. Mukanya merah. Matanya merah. Kalau di foto persis setan. Nah itu. Kenapa dia begini? Jelek banget sih mukanya. Kenapa dia begitu? Gak ada ilmu. Nah kalau ada ilmu gak bakal begitu. Adakah kamu itu melihat, katanya Malik syair, Adakah kamu melihat orang yang lebih jelek daripada mereka? Pernah melihat? Enggak pernah. Tapi lihat yang rapi, dandanannya rapi, fem, bajunya rapi, duduknya rapi, dan sebagainya. Siapa mereka? Orang punya ilmu. Nah, fem, jadi seperti itu. Terus, Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum. Maka dari itu, berkumpullah kalian bersama orang yang meriwayatkan ilmu. Siapa mereka? Ulama. Fasohbatuhum dinun wa khultatuhum gunmu. Maka berteman dengan mereka itu adalah sebuah agama atau sebuah ketaatan. Dan berkumpul dengan mereka, bercampur dengan mereka, itu merupakan sebuah keberuntungan. Yang kamu dapatkan apa? Kalau kamu itu di majelis taklim seperti apa yang kamu dapatkan? Rasa takwa, rasa iman bertambah, pengen untuk menjadi orang yang baik. Kamu punya konsep, oh ternyata anak susah dulu itu salah ya. Oh ternyata anak begini itu salah. Di mana kamu dapatkan itu? Sini. Nah itu, kumpul sama orang soleh itu banyak gunanya. Kumpul sama orang lain itu banyak gunanya. Terus, wala ta'duan aynaka anhum fa innahum nujumun idza ma taghaba najmun bada najmu. Idza ma ghaba najmun bada najmu. Maka jangan biarkan pandangan kamu itu sampai terpalingkan dari wajah mereka. Apalagi kamu punya suami sebagai seorang ustaz, alhamdulillah. Pandang wajahnya terus. Nah, suatu keberuntungan. Mau makan, mandang wajahnya. Lagi makan, mandang wajahnya. Habis makan, mandang wajahnya. Mau tidur, mandang wajahnya. Bangun tidur, mandang wajahnya. Apa yang berapa dia dapatkan ibadah, ibadah, ibadah, ibadah terus. Lihat tidurnya orang alim. Ibadah. Lihat wajahnya sian, Masya Allah. Ini orang ustaz, capek, ngajar, sabar. Orangnya dilihat ya. Dipandang kayak begitu. Nah, katanya kenapa? Fa innahum nujum, mereka itu bintang-bintang. Seperti kita ngelihat bintang di atas langit itu. Indah enggak? Indah kan? Masalahnya idza maghaba najmun bada najmun. Kalau sudah bintang itu sudah tenggelam, enggak bakal lagi ada bintang lainnya, enggak ada lagi. Jadi kalau sudah orang alim itu meninggal, habis. Mau cari orang alim seperti dia enggak ada lagi sudah. Jadi yang namanya orang alim itu kalau sudah meninggal dunia, berarti sulmatun fiddin, la yasudduhu tulal layli wan nahar, abadal abidin. Jadi kalau sudah meninggal seorang alim, maka habis. Itu sudah suatu kerobekan, suatu kerugian dalam agama. Tidak akan bisa ada satu orang yang bisa menutupnya. Yang seperti dia, anaknya atau yang enggak bisa. Seperti dia, pas tidak ada. Nah, gunain kesempatan. Untuk dekat sama dia, gunain kesempatan. Belajar, tanya. Jangan pas ada gurunya tanya, dia mau ditanyakan, yung. Nanti begitu pulang ke rumah banyak pertanyaan, baru mau telepon, oh, malu mau telepon, gak enak ini, apalagi bayar lagi ya. Untuk di sini tanya, semuanya tanya. Guru kamu itu orang-orang baik semuanya, tinggal tanya kepada mereka. Terus, fawallahi laulallahu mattaduhal huda wa ma laha min aibis sama'i lana najmu. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, tidak akan tampak sebuah kebenaran. Wa ma laha, dan tidak akan berusaha min ghaibis sama'i lana, daripada langit yang meniadakan atau tidak menampakkan kepada kita itu yang namanya bintang gemintang. Kenapa kadang-kadang kita melihat bintang gemintang, kadang-kadang enggak lihat? Kenapa? Allah yang berkehendak. Artinya apa? Jadi orang alim itu tidak menjadi orang alim kecuali karena Allah. Itu suatu kenikmatan. Mereka itu adalah simbol-simbol agama. Hormati mereka. Gauli mereka. Tanya kepada mereka. Berkumpul pada mereka. Belajar pada mereka. Daripada ilmunya maupun etikanya. Kehidupannya. Pelajari. Kenapa? Itu yang paling dekat. Sehingga apa? Dengan begitu kamu itu akan banyak mengambil pelajaran darinya untuk menjadi sebuah konsep dan bekal kehidupan selanjutnya. Semoga kalian semua berhasil. Semoga kalian semuanya termasuk disayang oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, termasuk dicinta oleh Allah Ta'ala, termasuk yang mudah untuk berbuat kebaikan, termasuk yang sulit untuk melaksanakan keburukan, termasuk yang mudah untuk berakhlak yang baik, termasuk yang sulit dan benci untuk berakhlak yang tidak baik, termasuk yang sabar, yang halim, dan bukan termasuk yang suka marah dan pemarah, termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan bukan cinta kepada harta dan dunia, termasuk yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bukan hanya dicinta oleh makhluknya tanpa cinta dari Sang Khalik, termasuk orang yang melanjutkan perjuangan Nabinya, dan bukan termasuk orang yang menentang perjuangan dan syariat Nabinya. Dan semoga itu semuanya termasuk tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah dicap dan distempel oleh Allah SWT yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang menyayangi kita semua lebih daripada sayangnya Nabi SAW kepada kita semuanya, termasuk yang perjuangkan agama ini, termasuk yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, termasuk yang menerima dan segala keputusannya yang baik maupun yang buruk, karena semuanya itu pasti ada hikmahnya, termasuk yang menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan seperti air, ikuti saja tanpa ada pertentangan, dan semoga kita semua mudah untuk melaksanakannya. Semoga kita semuanya termasuk yang diberikan Allah Ta'ala keimanan, dipenuhi hatinya dengan keimanan, dipakaikan hatinya dengan keimanan, sehingga dia meninggal dalam keadaan iman dan takwa, meninggal dalam keadaan paling kuatnya keyakinannya kepada Allah justru di saat-saat dia meninggalkan dunia fana ini. Al-Hadini yaukuniyatin sholiha wa'alamana wasafuna sholih wa'anudih tawabir syaitir wa'ayt hafizan wa'alamana عبد الله بسم الله يحيى وجميع والدين ووالدكم ووالدكم وجميع أساتذتنا جميع طلاباتنا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة